Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwatal iman kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu kembali di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang baik, pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Usulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita telah sampai pada pondasi yang ke-23. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan. Imam Ahmad berkata, wa anna Isa bin Maryam alaihi salamu yanzilu fayaktuluhu bi Babiludin. Sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam alaihi salam akan turun di pintu Lut dan beliau akan membunuh Dajjal. Mohon maaf, beliau turun dan membunuh Dajjal di pintu Lut. Adapun turunnya Nabi Isa alaihi salam turun di Manaratul Baydha, di menara putih yang ada di Damaskus. Jadi kita harus meyakini bahwa nanti pada hari kiamat Nabi Isa akan turun, itu merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yesus akan turun, Nabi Isa. Orang Nasrani pun meyakini demikian. Tapi turunnya Isa menurut kita orang Islam berbeda dengan turunnya Yesus menurut orang Nasrani. Adapun menurut orang Islam, Nabi Isa alaihi salam akan turun di Manaratul Baydha, menara putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus. Damaskus itu adalah ibu kotanya Suriah atau Syria. Beliau alaihi salam menggunakan dua pakaian yang diceluk dan beliau turun, sedangkan kedua tangan beliau ada pada sayap dua malaikat. Jadi turunnya nanti beliau turun dan tangan beliau itu ada di sayap malaikat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa itu rambut beliau itu seperti ada air yang menetes, seperti beliau habis mandi. Waktu turun itu dari rambut-rambut beliau itu netes cairan atau netes tetesan air seperti mutiara jatuh berkilauan. Tidak seorang kafir pun mencium nafasnya melainkan akan mati ya pada waktu itu. Nah, kemudian sebelum kita jelaskan panjang lebar tentang Nabi Isa alaihissalam, kita akan menceritakan Nabi Isa menurut Al-Quran dulu. Sebelum hadis Nabi, Al-Quran dulu. Al-Quran berbicara tentang Nabi Isa adalah surat Ali Imran ayat 55. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku telah mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu kepadaku, wa mutahhiruka, dan aku akan mensucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Lah, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 55, inni mutawaffika, aku telah mewafatkanmu wahai Isa. Apakah mewafatkanmu ini berarti sekarang Nabi Isa wafat? Hah? Wafat di sini bukan artinya wafat mati, tapi wafat di sini artinya wafat yang ditidurkan. Dalilnya mana? Bahwa wafat itu tidak selamanya artinya mati. Mana dalilnya? Surat Al-An'am ayat 60. Dalam surat Al-An'am ayat 60, Allah berfirman, wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail, dan Allah lah yang telah mewafatkanmu ketika malam. Berarti wafat di sini apa artinya? Hah? Tidur. Jadi wafat itu bisa artinya tidur. Sesuai surat Al-An'am ayat 60. Berarti cerita tentang Nabi Isa dalam surat Ali Imran ayat 55, bahwa Allah berkata, wahai Isa, inni mutawaffika, aku mewafatkanmu, wa rafi'uka, aku mengangkatmu. Mutawaffika dalam surat Ali Imran ini ayat 55 ditafsiri dengan surat Al-An'am ayat berapa? 60. Bahwa yang dimaksud aku wafatkan kamu bukan aku matikan, tapi aku tidurkan. Berdasarkan surat Al-An'am ayat berapa? Ayat 60. Dalil lagi bahwa wafat di sini artinya bukan mati. Surat Zumar, Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah telah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Walati lam tamut, dan ketika belum mati, fi manamiha, ketika dia tidur. Berarti wafat itu tidak selalu artinya apa? Mati. Bisa artinya apa? Tidur. Contoh lagi, antum kalau bangun tidur apa doanya? Bismillahilladzi, alhamdulillahilladzi, apa bismillahi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Alhamdulillah karena Allah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Maksudnya apa itu? Tidur. Bisa dipahami berarti? Berarti pendapat yang rajih, pendapatnya ahli sunnah wal jamaah, Nabi Isa alaihi salam sampai detik ini masih hidup, belum wafat. Nabi Isa belum wafat. Sampai detik ini Nabi Isa masih hidup. Jadi kita harus pahami surat Ali Imran ayat 55 dengan An'am berapa tadi? 60, dan juga Az-Zumar ayat 42 plus doa kita ketika selesai tidur. Itu menunjukkan bahwa lafaz aku wafatkan kamu wahai Isa tidak artinya mati, tapi artinya apa? Ditidurkan terus diangkat. Ayat berikutnya yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihi salam, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryama, dan orang-orang Yahudi berkata, kami berhasil membunuh Isa al-Masih. Wama qataluhu, padahal mereka tidak berhasil membunuhnya. Wama salabuhu, padahal mereka tidak berhasil mensalibnya, menyalibnya. Walakin syubihalahum, akan tetapi ada yang diserupakan dengan Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang Nabi Isa, mereka benar-benar dalam keraguan. Jadi orang yang nyalip sendiri itu ragu-ragu, ini Isa apa tidak. Orang Nasrani sendiri itu sampai detik ini ragu-ragu. Jangan dikira loh mereka itu enggak ragu-ragu. Ragu-ragu. Profesor doktor mereka, gerejawan-gerejawan mereka banyak yang bingung. Tidak ada satupun lafaz di dalam Injil yang Nabi Isa berkata, aku Tuhan, sembahlah aku. Atau tidak ada lafaz dalam Injil yang mengatakan, aku anak Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada lafaz seperti itu. Tidak ada. Padahal penyembahan itu kan harus jelas. Kalau Al-Quran kan jelas. Allah mengatakan, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni. Tidak ada yang berani sembah kecuali aku. Sembahlah aku, kata Allah. Jelas. Di Injil nih, mau versi apapun, tidak akan ketemu. Dan antum gak usah buka-buka Injil. Ya. Karena emang gak boleh buka-buka Injil. Gak ada. Yang ada justru, ketika Nabi Isa bisa, menurut Injil loh ya, menurut Injil, ketika Nabi Isa disalib, Nabi Isa berkata, Eli, Eli, lima sabaktani. Ini bahasa Hebrei, bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya, ilahi, ilahi. Au, ilahi, ilahi, lima taroktani. Dalam bahasa kita, wahai Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Itu lafadznya Yesus ketika dia disalib. Eli, Eli, lima sabaktani. Wahai Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku. Kalau dalam bahasa Arabnya, ilahi ilahi lima sabakhtani. Kalau terjemahan Indonesia, wahai Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti di sini ada dua unsur. Ada yang meminta, dan ada yang diminta. Jadi itu gak mungkin satu unsur. Wong jelas meminta dan diminta kok satu unsur. Ya. Terus, itu juga menunjukkan bahwa Injil itu bukan kitab suci. Ketika Yesus disalib, Yesus berkata, Eli, Eli, lima sabaktani. Yang ngomong ini siapa? Paham? Yang ngomong ini siapa? Kan gak mungkin Yesus disalib kok. Kan di dalamnya sudah dikatakan, ketika Yesus disalib, Yesus berkata, Eli, Eli, lima sabaktani. Yang ngomong ini siapa? Paham maksud saya? Yang ngomong ketika Yesus disalib, yang ngomong ini siapa? Manusia apa Tuhan? Tidak mungkin Tuhan. Makanya Injil itu bukan kitab suci. Dan itu diakui oleh gerejawan-gerejawan mereka. Kalau Al-Quran kan jelas. Qul wallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu. Yang ngomong siapa? Allah. Nah kalau dalam Injil kan enggak. Yesus. Siapa sih ngomong itu? Jelas bukan omongannya Allah, bukan omongannya Yesus. Berarti omongan siapa ini? Orang yang meriwayatkan, kan gitu kan? Manusia. Wa ma qataluhu yakina, dan orang-orang yang membunuh Yesus, ma qataluhu yakina, mereka sendiri enggak yakin bahwa mereka itu membunuh Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Mereka sendiri enggak yakin. Bal rafa'ahullah ilaihi, akan tetapi Nabi Isa itu diangkat ke langit. Jadi ini firman Allah surat An-Nisa ayat 157 sampai ayat 158. Dalil lain yang menunjukkan bahwa Nabi Isa masih hidup, dalil lain yang menunjukkan Nabi Isa masih hidup, surat An-Nisa ayat 159. Saya bacakan, perhatikan. Kali saya tanyai, yang bisa angkat tangan, yang bisa jawab dapat hadiah. Wa in min ahlil kitabi illa layu'minan nabihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Mana dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa belum wafat? Mana? Surat An-Nisa ayat 159. Wa in min ahlil kitabi illa layu'minan nabihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Angkat tangan dulu. Ini ada kitab asli loh ini. Kitab usul sunnah yang asli dengan syarahnya. Ini kitab ini sudah punah, tidak ada di muka bumi. Karena sudah selesai. Kecuali kalau nerbitkan lagi. Ah, siapa yang bisa jawab? Surat An-Nisa ayat 159 menjadi dalil bahwa Nabi Isa masih hidup. Wa in min ahlil kitabi illa layu'minan nabi qabla mautihi. Sesungguhnya orang ahli kitab Kristen nanti tidak ada seorang pun dari mereka kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Ini dalil bahwa Nabi Isa sekarang masih hidup. Yang saya tanyakan nih ya, tolong dijawab. Mana segi pendalilannya bahwa Nabi Isa masih hidup? Silakan. Ada lagi yang bisa jawab? Ya. Sebelum kematiannya kan bisa pada waktu itu, Pak. Pada waktu sebelum disalib pun bisa aja. Yang keras suaranya, Mas. Bukan, yang ini loh. Wa in min ahlil kitabi, dan tidaklah ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Mana mas tadi itu sudah 80%. Kurang sedikit lagi. Siapa tadi yang katakan? Ah. Yang keras, Mas. Iya. Gimana ulangi? Nabi Isa termasuk ahli kitab sebelum meninggal. Belum. Yang lain. Tidak ada ahli kitab ya, kecuali nanti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Mana dalil bahwa Nabi Isa itu masih hidup? Ya. Betul, ini betul ini 100%. Mana segi pendalilannya? Buktinya sekarang orang ahli kitab belum beriman kepada Nabi Isa, menganggap menjadi Tuhan. Paham? Tidak ada ahli kitab kecuali pasti nanti akan beriman bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, tapi Rasul. Kenyataannya sekarang ahli kitab belum beriman. Berarti pasti hidup apa enggak beliau ini? Masih hidup. Karena ayatnya berbunyi, dan tidaklah ahli kitab kecuali nanti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Berarti cirinya nanti ahli kitab akan beriman. Sekarang ahli kitab beriman apa enggak? Belum beriman, berarti Nabi Isa masih hidup apa enggak? Masih hidup. Emang buktinya ahli kitab kepada yang beriman. Yang tadi 80% enggak apa-apa dapat. Karena dikasihkan marsya baru. Ini surat An-Nisa 159 ini menjadi dalil bahwa Nabi Isa masih hidup sampai detik ini nih. Adapun dalil-dalil dari sunnah Nabi, tadi kan dari Al-Qur'an ya. Ayat berapa aja tadi? Yang pertama surat Ali Imran ayat 55, tafsirannya surat Al-An'am ayat 60 dan surat Az-Zumar ayat 42. Ya toh? Terus ayat yang kedua surat An-Nisa 157-158. Yang ketiga An-Nisa ayat 159. Sekarang hadis Nabi. Adapun dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Mesti ada satu golongan yang terus di atas kebenaran. Mesti ada itu sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka fayanzilu Isa bin Maryam alaihi." Ketika pasukan yang atau golongan yang selalu ada tadi itu yang nanti akan memerangi Dajjal, saya mau tanya ya, nanti ketika Dajjal turun kan banyak yang kafir kan, banyak yang beriman kepada Dajjal, tetapi kata Nabi ada sebagian umatku yang tidak terketok, ini insya Allah kita, insya Allah kita orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam sunnah Nabi ini yang tidak terketok, tidak ikut Dajjal. Lah ketika golongan ini terus memegang sunnah Nabi, pada waktu itu turunlah Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa turun, itu golongan yang selamat, firqatun najiyah salafiyah, ahlu sunnah wal jamaah pada waktu itu sedang melaksanakan sholat subuh. Mereka berperang menghadapi siapa? Dajjal, itu negeri-negeri banyak yang kafir-kafir. Kecuali apa? Mekah dan Madinah yang dijaga oleh para malaikat. Maka kelompok yang selamat, firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, pada waktu itu sedang melaksanakan sholat subuh, turun Nabi Isa alaihi salam. Kemudian amirnya yang jadi imam ngomong, "Ta'al sholli lana." Nabi Isa kenal, langsung kenal. Kenapa kok kenal? Karena firqatun najiyah ini mempelajari hadis-hadis yang kayak gini. Sekarang Nabi Isa seandainya turun, Isa sama dikenal. Soalnya belajar sekarang ini. Nah kalau gak pernah belajar, ya elok Dajjal, ya elok Nabi Isa. Kan sama-sama masihnya itu. Masih Dajjal sama Isa al-Masih. Banyak yang tertipu, banyak yang terkecoh. Kalau kita gak belajar seperti ini, cirinya Dajjal apa, cirinya Nabi Isa apa, ya itu Dajjal. Nah, kelompok yang tinggal sedikit pada waktu itu, belajar, ngerti. Ketika Nabi Isa turun, di mana turunnya? Di Damaskus. Nah, orang Syiah ngerti itu semuanya, maka dihancurkan Damaskus sama mereka. Turun di Damaskus, di Syria ada menara putih, turunan Nabi Isa, tangan beliau ada di sayap, malaikat turun. Ketika turun, kaum muslimin yang tinggal sedikit langsung kenal. Ta'al, kesini Nabi Isa, tolong imami kami untuk sholat. Itu menunjukkan Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Tetap ikut syariatnya siapa? Nabi Muhammad. Ta'al, wahai kesini Nabi Isa, kami menunggu anda. Karena mereka membaca hadis dan menunggu-nunggu. Sebagaimana kemarin seorang pemuda yang dibunuh oleh Dajjal. Masih ingat? Ketika dibunuh sama Dajjal, pemuda ini mengatakan, aku semakin beriman kepada Nabi. Ternyata pemuda yang dikabarkan dalam hadis, ternyata aku. Paham maksudnya kan? Kan dia belajar. Dipanggillah Nabi Isa alaihissalam untuk ngimami sholat. Nabi Isa mengatakan, "La, inna ba'dakum ala ba'din umara." sesungguhnya kalian adalah pemimpin dari sebagian yang lain. Takrimatullah hadil ummah, sebagai kemuliaan dan penghormatan Allah kepada umat ini. Nabi Isa enggak mau imami. Yang imami siapa pada waktu itu? Imam Mahdi, pemimpin kaum muslimin yang tersisa pada waktu itu, yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi Isa. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Hadis berikutnya tentang Nabi Isa nih ya. Walladzi nafsi biyadihi. Dan ini banyak yang enggak percaya sama hadis ini. Tentang Nabi Isa masih hidup akan turun kembali itu banyak yang enggak percaya. Di antaranya kaum muslimin sendiri. Di antaranya siapa? Di antaranya siapa? Banyak. Sebagian seperti Syekh Syurgati, seperti ada mu'alaf wanita itu siapa namanya? Ya, Irini Tasyari itu tidak percaya juga. Karena dianggap ini ngambil dari Kristen. Padahal tidak. Nasrani memang mengakui Nabi Isa turun. Kita pun mengakui turun, tapi beda turunnya itu. Ini dijelaskan, perhatikan. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku, mohon maaf, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. La yusikanna an yanzila fikum Ibnu Maryam alaihi salam hakaman adlan. Sudah dekat waktunya akan turun Nabi Isa putra Maryam ya di tengah-tengah kalian, hakaman, sebagai seorang pemimpin, hakim, adlan, adil. Fayaksiru salib. Nabi Isa nanti akan mecahi salib-salib. Jadi Nabi Isa akan turun, benar. Tapi mencai salib, bukan malah mapan di salib begini. Malah beliau yang mencai salib. Kan lucu ya. Itu Nabi Isa disalib. Nabi Isa tidak, anggaplah Nabi Isa disalib bagi mereka nih. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya, malah diminta tolong. Ya, tidak mungkin. Ya, wayaksirus saliba. Nabi Isa akan memecahi salib-salib. Wayaktulul khinzir. Nabi Isa akan membunuh babi-babi. Karena sebenarnya dalam ajaran Nasrani, babi itu haram apa enggak? Haram. Itu dihalalkan. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ada seorang laki-laki membawa kalungnya ada salibnya. Laki-laki bawa kalungnya ada salibnya. Dilihat sama Nabi. Kata Nabi, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Orang yang memakai kalung, siapa namanya? Adi bin Hatim berkata, kami gak pernah menyembah rahib-rahib kami. Kami gak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Kenapa Al-Quran kok mengatakan bahwa kami dianggap menyembah rahib-rahib kami? Kami buktinya gak pernah menyembah. Dijawab sama Nabi, bukankah Allah menghalalkan sesuatu, kemudian rahibmu mengatakan haram, dan kamu ikut mengharamkannya? Bukankah Allah mengharamkan sesuatu, kemudian rahibmu menghalalkannya, dan kamu ikut menghalalkannya? Itulah bentuk peribadatanmu kepada rahib-rahib tersebut. Paham? Tadi di bumi, mereka Allah katakan babi itu haram. Pendetanya mengatakan halal. Orang Nasrani mengatakan halal. Nikah itu halal. Rahibnya mengatakan haram. Dan kaum Nasrani mengiyakan itu makanya. Makanya salib-salib dipercayai sama Nabi Isa, babi-babi dibunuhi sama Nabi Isa. Wayadha al-jizyah. Dan Nabi Isa alaihissalam menghapus pajak. Pajak-pajak dihapus sama Nabi Isa. Wayafidzul malu. maka terjadilah harta yang melimpah ruah bagi kaum muslimin. Setelah membunuh Dajjal, kan Nabi Isa kan sempat hidup di muka bumi. Berapa tahun? 40 tahun. Islam dipimpin Nabi Isa aman, makmur dengan syariatnya Nabi Muhammad, bukan syariatnya Nabi Isa loh ya. Wa yafidul mal hatta la yaqbalu ahadun, harta ini melimpah ruah sampai enggak ada orang yang menerima zakat. Saking apa namanya? Kaya rayanya orang makmur. Diterangkan di zamannya Nabi Isa itu nanti sampai-sampai kerbau dengan singa itu apa namanya? Rukun. Sampai anak-anak kecil bermain ular. Saking makmurnya, sampai hewannya pun enggak tukaran. Itu nantinya. Ini hadis panjang ya. Saya bacakan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah mengatakan para nabi itu bersaudara. Seayah. Dari Adam sampai Nabi Muhammad. Itu nasabnya para nabi sama. Tidak berubah sama sekali. Hanya saja ibunya yang berbeda-beda. Tapi bapaknya sama semua. Paham maksudnya? Nasab dari jalur bapak terus nyambung. Tapi jalur-jalur ibunda. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Karena tidak ada nabi lagi antara dia dan aku, kata Nabi. Dan dia akan turun. Sayanzil Isa bin Maryam. Isa akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah oleh kalian. Ya, Nabi Isa berkulit putih kemerah-merahan. Nabi Isa itu kulitnya putih kemerah-merahan. Tapi kalau orang Afrika, Yesusnya hitam, keriting. Orang Cina, Yesusnya matanya sipit. Tapi yang benar apa? Berkulit putih kemerah-merahan. Beliau memiliki dua buah baju. Tadi kan dua baju. Seakan di kepalanya menetes air. Kelemis. Kayak netes air Nabi Isa alaihissalam. Beliau akan yaksirus salib. Beliau akan mematahkan salib-salib. Wayaktulul khinzir. Dan membunuh babi-babi. Wayadul jizyah. Dan beliau menghapuskan upeti. Pajak jizyah. Serta menyeru manusia kepada Islam. Nah, Islam. Berarti beliau enggak membawa ajarannya dulu. Tapi ajarannya Nabi Muhammad. Di zamannya Allah akan menghancurkan seluruh agama. Enggak ada lagi agama Nasrani. Orang Nasrani nanti yang hidup pada waktu itu akan beriman sama Nabi Isa. Ya. Dan Allah akan membunuh Al-Masihid Dajjal. Melalui tangannya siapa? Nabi Isa. Kemudian terciptalah keamanan di muka bumi. Hingga seekor singa dengan unta mencari makan di tempat yang sama. Nah, terus singanya makan apa? Allahu a'lam. Yang penting di situ rukun gitu aja, enggak diterangkan di situ. Demikian pula harimau dengan sapi, serigala dengan kambing, sampai anak-anak kecil akan bermain dengan ular tanpa ada yang membahayakan mereka. Beliau tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Kemudian beliau wafat dan disolati oleh kaum muslimin. Nabi Isa. Kecelik orang Nasrani nanti itu. Ngerti kecelik? Turun-turun ditunggu-tunggu. Loh kok belok Islam? Kok tidak bela mereka? Ya, seperti itu. Itu tentang Nabi Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam akan turun di Damaskus. Suriah, Syam, dan Syam itu banyak keutamaannya, negeri Syam. Syam itu sekarang 4 negara, Palestina, Lebanon, Yordania, tapi yang paling inti Suriah, Palestina juga. Itu tentang Nabi Isa ya. Kemudian kita balik ke kitab ini. Sekarang poin 24. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Imannya seorang hamba itu, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana telah datang dari hadis, akmalul mukminina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi yang nomor 23 ini akidah ahli, nomor 24 akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Poin 25. Wa man taraka sholata faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Tuh, hati-hati tuh. Ini yang paling bahaya nih. Berdasarkan hadis yang sudah terkenal, al-ahdu bainana wa baina al-kufri as-salatu, pembeda antara kita dengan orang dengan kekafiran adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Naudzubillah. Dulu saya pernah jelaskan hukum orang yang meninggalkan salat. Hukumnya terperinci ya dulu ya. Masih ingat? Saya ulangi dengan cepat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu terperinci. Perincian pertama, orang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Aku gak sholat, ah ngapain sholat? Misalnya nih, sholat itu gak penting. Saya sholat dari dulu gak kaya-kaya. Buat apa sholat? Gak bermanfaat sholat itu. Mengingkari kewajiban sholat. Gak sholat gak apa-apa. Intinya kita harus iling sama Allah. Orang ngomong gini, meniadakan sholat, ini kafir. Sepakat para ulama. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Ini tidak ada ulama yang berselisih pendapat. Mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, mau Maliki, mau Sufyani Tsauri, sepakat para ulama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat kafir. Sepakat, tidak ada khilaf. Itu kalau mengingkari. Karena sholat itu kan rukunnya Islam. Rukun itu artinya apa? Tiang. Bangunan gak ada tiangnya, ambrek. Islam gak ada tiangnya, ambrek. Ya, oke. Okay. Itu perincian pertama. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau dianggap kafir, hukumnya disuruh tobat. Kalau gak tobat, diapakan Ustaz? Dipenggal kepalanya. Itu perincian pertama. Perincian pertama adalah orang yang meninggalkan sholat karena apa tadi? Mengingkari. Kafir sepakatan para ulama. Bagaimana hukumnya? Disuruh tobat. Gak tobat, siapa kan? Bunuh. Perincian yang nomor dua. Orang yang meninggalkan sholat tapi tidak mengingkari kewajiban sholat. Cuma karena malas. Cuma karena kecapean, males, meremehkan, tapi masih yakin kalau sholat itu wajib. Orang yang nomor dua ini kafir apa tidak? Kafir apa tidak? Terperinci. Di nomor dua ini ada perinciannya lagi. Nomor dua ini orang yang meninggalkan sholat karena malas, tanpa mengingkari kewajiban sholat. Ini terperinci. Menurut Imam Ahmad, kafir seperti yang pertama. Tak peduli kamu ingkar apa kamu enggak ingkar. Kamu malas apa enggak malas, enggak peduli, sing penting kon enggak salat. Kalau kamu enggak salat, masuk hadis tadi. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Kalau kamu tinggalkan salat kamu kafir. Rasulullah tidak membedakan. Malas apa ngingkari enggak peduli, sing penting enggak salat. Paham? Berarti orang yang meninggalkan sholat karena malas, meskipun tidak mengingkari kewajiban sholat, menurut pendapat pertama, pendapatnya siapa? Imam Ahmad tetap dianggap kafir. Tetap dianggap kafir. Hukumannya apa Ustaz? Disuruh tobat. Kalau enggak tobat diapakan? Penggal. Kepalanya tidak boleh disolati, tidak boleh dikubur-kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh didoakan. Seperti yang pertama tadi juga sama. Dianggap murtad, tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi harta. Pendapat yang nomor 2 berarti 2.2, betul? 2A sekarang 2B. Pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, selama meyakini kewajiban sholat, menurut pendapat yang nomor 2, tidak kafir. Cuman dia ini murtakibil kabiro, pelaku dosa besar. Nah, kalau memang dia itu tidak murtad, tidak dianggap kafir, maka apa hukumannya menurut pendapat nomor 2 ini Imam Syafi'i? Apa hukumannya? Dia apakan? Dibunuh juga. Cuma habis dibunuh disolati, dikubur di kuburan kaum muslimin, didoakan dan boleh diwarisi hartanya. Solat itu males gak males, ingkar gak ingkar, sing penting ninggalno solat podo di patah ini. Beda nenek ngingkari dianggap murtad, gak disolati, gak dikubur kuburan kaum muslimin. Tapi kalau males tapi masih meyakini, maka sama hukumannya dibunuh tapi masih di sholat. Bisa dipahami enggak ini? Coba ada orang yang angkat tangan. Tolong jelaskan hukum orang yang meninggalkan sholat. Tolong diperinci seperti perincian saya tadi. Saya dapat hadiah ini. Saya angkat tangan dulu. Ya silakan. Orang meninggalkan sholat karena... Ya, betul. Perincian yang kedua? Sama dengan yang pertama. Duh, kok murtad besar? Iya, murtad gak pakai besar, gak pakai kecil. Terus? Iya, betul, betul. Tolong disampaikan. Iya kum, jelas yang salah ya. Jadi sholat jangan macam-macam ya, tak boleh ditinggalkan. Gak peduli males apa ngingkari, sama-sama hukumannya apa? Berat. Ya Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Pertama kali yang dihisab Allah dari seorang hamba itu sholatnya. Sholatnya dulu. Yang dihisab loh. Hanya hati-hati. Jangan malas sholat itu. Nah, kalau sholat berjamaah hukumnya apa? Terperinci. Salat berjamaah itu hukumnya terperinci. Menurut Imam Syafi'i, salat berjamaah itu hukumnya sunnah mu'akkad, enggak wajib. Dan dalilnya kuat. Salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum ba'dahu bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat apa? Daripada salat sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari ya, ke Muslim. Kata Imam Syafi'i, salatul jama'ati afdalu. Salat berjamaah itu apa? Afdal. Afdal artinya apa? Lebih utama. Berarti ini baik, cuma ini lebih baik. Berarti menurut Imam Syafi'i, salat berjamaah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Pendapat yang nomor dua, pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan apa? Imam Ahmad mengatakan wajib. Ain. Wajib setiap individu sholat berjamaah menurut Imam Ahmad. Dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad, dalil yang sangat terkenal dan kita sudah sering bolak-balik mendengarnya. Rasulullah pernah mengatakan, hamamtu an amura fi khatabin. Aku berkeinginan keras untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku nyalakan, aku perintahkan seorang untuk azan, ada yang ngimami salat, tsumma ukhalifu ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Aku akan keliling ke rumah orang-orang yang enggak salat jamaah, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Saya mau tanya. Rasulullah membakar rumah, ini hukuman apa enggak? Hukuman apa enggak? Yang namanya hukuman itu karena meninggalkan sunnah apa karena meninggalkan wajib? Seandainya sunnah enggak mungkin ngapain Rasulullah membakar-bakar. Paham? Oke. Hadis yang kedua yang terkenal juga, sering ada seorang ja'a rajulun a'ma, datang laki-laki buta kepada Nabi. Ya Rasulullah, innani rajulun a'ma walaysa li qa'idun yursiduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku ini laki-laki buta, enggak bisa melihat dan tidak ada yang nuntun aku pergi ke masjid. Minta keringanan supaya boleh sholat di rumah. Farokhasolahu, ya enggak apa-apa kamu sholat di rumah, enggak apa-apa. Ketika orang ini berpaling dan ingin pulang, dipanggil lagi sama Nabi. Apakah kamu masih mendengarkan suara azan? Kata orang tersebut, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fajib idzan. Kalau gitu, penuhilah panggilan azan tersebut. Wajib. Ini pendapat nomor dua. Pendapat nomor tiga. Pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Ini pendapatnya Imam Ibn Hazm. Al-Imam Ibn Hazm, ulama Spanyol. Imam Ibn Hazm berdalil dengan hadis Ibn Abbas. Rasulullah bersabda, man sami'an nida'a, man sami'al adhan. Barang siapa mendengarkan azan, falam yatihi, terus dia tidak mendatangi azan, biduni udrin, tanpa ada udur, fala sholata lahu, gak dianggap sholatnya. Orang dengarkan azan, gak datang ke masjid, tanpa udur, fala sholata lah, tidak dianggap sholat. Jadi ada yang berpendapat sunnah mu'akkad, ada yang berpendapat apa? Wajib. Ada yang berpendapat syarat sahnya sholat. Yang paling tegas yang nomor berapa? Yang nomor tiga, syarat sah. Oh, kalau ini gak sama, harus gak sah sholat sampean. Apaan ini gak sah kabeh sholat sampean? Bagi yang tidak sholat jamaah maksudnya. Nah, yang mana yang rajih? Dalilnya Imam Syafi'i, sholat berjamaah itu afdol daripada sholat sendirian. Mana yang lebih roti? Kalau dulu kan kita ini dulu sebelum ngaji ngertinya sholat jamaah hukumnya sunnah, kan gitu kan? Setelah ngaji, pertama-tama ngaji us pokoknya wajib, kan gitu kan? Sekarang ustadznya ngasih tahu lagi, ternyata banyak yang macam-macam tadi. Ya roti yang mana? Sunnah apa wajib? Yang ngomong sunnah ini wajilis soal telat-telat. Masbuk. Gimana? Imam Ibnu Hazm dan pendukungnya, Imam Ahmad dan pendukungnya mengatakan, perkataan Nabi, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, itu tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu sunnah. Karena tidak selamanya lafaz utama itu menunjukkan sunnah. Bisa jadi ini wajib, ini haram. Dalil yang dipakai adalah dalil yang dipakai untuk membantah ucapannya siapa? Imam Syafi'i surat apa? Surat Yusuf ayat 39. A'arbabun mutafarrikun khairun amillahul wahidul amillahu al-wahidul qahar. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik daripada Allah? Jawabannya apa? Allah lebih baik daripada mereka. Allah lebih baik dari mereka. Apakah berarti mereka baik, Allah baik? Paham segi pendalilannya? Paham bapak-bapak yang di sana? Jadi perkataan ini lebih baik, ini bukan berarti ini boleh, cuma ini lebih afdol. Tidak mesti. Seperti orang mengatakan tauhid lebih baik daripada syirik. Bukan berarti syirik lebih baik, cuma bukan berarti syirik baik, tapi tauhid lebih baik. Bukan begitu maknanya. Tapi ini haram, ini boleh. Ini haram, ini wajib. Seperti ini tadi, surat Yusuf ayat 39. Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak itu lebih baik daripada Allah? Otomatis kan Allah lebih baik. Ketika kita katakan Allah lebih baik daripada sesembahan, apakah berarti sesembahan itu baik cuma Allah lebih baik? Tidak toh? Semoga bisa dipahami ucapan saya. Jadi lafadznya Imam Bukhari, Imam Syafi'i tadi itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang ini boleh cuma ini lebih baik. Bisa dipahami? Oke. Terus yang roti yang mana? Kita enggak usah lihat khilafnya para ulama. Tapi lihatlah amalia para ulama. Imam Syafi'i ini meskipun berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah mu'akkad, Imam Syafi'i enggak pernah telat sholat berjamaah. Meskipun beliau itu mengatakan apa? Sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Beliau enggak pernah ketinggalan sholat, bahkan beliau ngimami. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, kenapa anda kok selalu sholat jamaah? Imam Syafi'i akan menjawab, karena ini sunnah. Nah orang sekarang, kenapa kok gak sholat jamaah? Loh kan cuma sunnah. Jadi, sunnah itu mengalami pergeseran makna. Degradasi makna. Sunnah yang dipahami orang dulu, berbeda dengan sunnah yang dipahami oleh orang zaman. Zaman dulu itu orang itu berdalil dengan sunnah untuk melakukan amal. Kalau zaman sekarang itu orang berdalil dengan sunnah untuk meninggalkan amal. Imam Syafi'i kenapa kalau sholat jamaah terus? Karena itu sunnah. Nah kita, ya cuma sunnah kok. Beda. Ini sunnah yang dipahami orang dulu berbeda dengan sunnah yang dipahami oleh orang sekarang. Walaysa minal amali syai'un tarkuhu kufrun illa sholat. Tidak ada amalan ya yang apabila ditinggalkan kecuali dia akan kufur melebihi sholat. Artinya tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan itu menuju kekafiran kecuali sholat. Ini pendapat Imam Ahmad. Kitab ini kitabnya Imam Ahmad. Makanya Imam Ahmad kejem masalah sholat. Bukan kejem, Imam pedut beliau. Dan kitab ini kitabnya Imam Ahmad. Dan tadi Imam Ahmad mengatakan hukumnya sholat apa? Wajib. Wajib. Dan hukumannya orang yang meninggalkannya apa? Kafir. Loh, kalau masalah sholat wajib itu semua sepakat. Cuman masalah meninggalkannya itu loh. Ada yang mengatakan hukumannya adalah murtad, ada yang sekedar mengatakan dosa besar. Wa man tarakaha fahuwa kafirun. Ini coba lihat tuh bukunya. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Imam Ahmad tidak membedakan ngingkari atau apa? Atau malas. Tidak peduli. Lihat tentu. Man tarakaha, barang siapa meninggalkan sholat fahuwa kafirun, dia kafir. Waqad ahallallahu qatlahu, Allah membolehkan untuk dibunuh. Makanya Imam Ahmad tidak membedakan ini dosa besar, apakah murtad. Orang meninggalkan sholat, bagi Imam Ahmad kafir, dibunuh. Itu yang dipraktekkan Arab Saudi. Imam Ahmad ini yang dipraktekkan di Arab Saudi. Kalau 10 menit di Kerfur misalnya gitu ya, 10 menit sebelum azan itu sudah diumumkan, laki-laki disuruh keluar semuanya, terus ditutup apa namanya, ditutup semuanya, tidak boleh, ya, disuruh ke kasir semuanya 10 menit, polisi-polisi apa membawa pengeras suara, sholat gitu ya. Itu yang diterapkan Arab. Ini ada bab yang panjang, kalau saya terangkan sekarang enggak cukup pastinya. Yaitu masalah apa? Wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyya, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi pertemuan akan datang, kita akan membahas keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar bin Khattab, keutamaan Utsman bin Affan, dan para sahabat-sahabat senior, insyaallah akan kita jelaskan. Kalau sekarang tanggung, silakan ada pertanyaan kita diskusikan. Monggo silakan. Iya. Jadi apakah perbajakan itu tidak diperbolehkan? Sebenarnya ada kaidahnya ya. Tetapi yang ada di negara kita ini khawatirnya termasuk yang bentuk yang tidak diperbolehkan. Maka lebih baik jangan bekerja di tempat itu. Ya. Karena termasuk yang tidak diperbolehkan. Pada saat pemerintahan Nabi Isa, apakah tidak ada orang munafik atau orang kafir yang hidup pada zaman itu? Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Barang siapa ditanya dan mengucapkan wallahu a'lam bishawab, berarti sudah menjawab. Ya, sudah saya jawab tadi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kafir karena lalai pernah tidak sholat, apakah menggugurkan semua pahala yang sudah didapat, dan apakah pahala tersebut akan kembali? Bagi yang meyakini orang yang meninggalkan sholat itu kafir, kalau dia melakukan amal kebaikan, apakah kembali lagi? Ya iya, jangankan seperti itu, orang kafir jahiliyah nih melakukan amal kebaikan terus masuk Islam, amal-amal baiknya yang dilakukan ketika kafir jahiliyah itu diberi pahala. Jangankan yang seperti ini. Bisa dipahami ya? Misalnya Abu Bakar nih, ketika dulu masih belum masuk Islam, masih belum ikut Nabi, ya pernah melakukan dosa-dosa, pernah melakukan amal kebaikan, terus ketika beliau masuk Islam, yang kebaikannya dulu waktu jahiliyah itu dikukuhkan dan dinilai dan tidak dihapus. Wallahu a'lam. Makanya Pak, enggak boleh ninggalkan sholat. Sak nakal-nakali ojo sampai ninggal sholat. Ya, karena ninggalkan sholat itu bahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya dulu adalah wanita karir. Pekerjaan saya dulunya banyak berhubungan dengan manipulasi. Pemalsuan dokumen, tanda tangan, agar bisa lolos dari kesulitan birokrasi. Ngeri ya. Dari pekerjaan saya yang dulu, saya menghasilkan tabungan yang lumayan. Wah, sampai sekarang masih ada karena saya baru resign tahun 2015. Halalkah penghasilan saya dari pekerjaan yang dulu? Ya kalau dulu mencarinya dengan cara yang haram, ya haram. Kalau dulu mencarinya yang halal, ya halal. Kalau uang Anda pribadi yang melalui yang halal, tetap halal. Tapi karena dapat uang, karena ada pemalsuan data dan seterusnya, ya haram, tidak boleh. Ya tidak diperbolehkan. Maka harus banyak-banyak dikeluarkan untuk orang-orang fakir miskin itu, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa nanti akan ada zaman jikala itu Islam hanya tinggal nama dan Al-Quran tinggal melainkan tulisannya, sedangkan Nabi Isa turun nanti kaum muslimin akan kaya. Bagaimana relevansi atau hubungannya Ustaz, atau manakah yang lebih dulu? Nanti setelah Nabi Isa wafat, nanti akan kembali terjadi apa? Fitnah. Ya, nanti kalau fitnah. Jadi yang dikatakan Al-Quran diangkat itu setelah Nabi Isa. Al-Quran diangkat nanti. Orang soal, dan nanti itu sebelum terjadi hari kiamat, Allah kirim angin apa? Angin halus. Bukan angin kencang, angin halus. Tidaklah angin halus ini dihirup oleh orang yang beriman, meskipun imannya itu kecil dalam hatinya, pasti akan mati. Sebelum hari kiamat datang, itu Allah kirim angin lembut. Tidaklah seorang mukmin, meskipun imannya cuma sedikit saja, menghirupnya mati. Sehingga yang ada pada masa itu adalah sejelek-jelek manusia. Kalimat terbaik pada waktu itu adalah apa? Kalimat terbaik pada waktu itu apa? Seorang yang berkata kepada orang yang berzina di jalan, tolong agak minggir sedikit. Tidaklah datang pada hari kiamat kecuali terjadi perzinahan yang terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya kembali ke pertanyaan tadi, mohon maaf. Jadi mana yang dulu? Nabi Isa dulu. Setelah Nabi Isa wafat, nanti akan muncul fitnah-fitnah lagi. Kan gitu kan? Dan nanti orang yang beriman akan dimatikan Allah, sehingga orang yang hidup pada masa itu hanyalah sejelek-jelek manusia. Makanya tidaklah terjadi hari kiamat kecuali manusia yang hadir pada waktu itu adalah sejelek-jelek manusia dan tidak ada yang beriman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama, sholat tepat waktu tapi sendirian atau sholat berjamaah tapi molor waktunya karena ada udzur? Lebih baik berjamaah. Ya, apalagi kalau sholat duhur. Sholat duhur kan kata Rasulullah, kalau udara apa? Panas, disuruh mengundurkan. Termasuk isya, disuruh apa? Agak malam dikit, gak apa-apa. Jadi lebih baik dimundurkan sedikit tapi berjamaah. Tapi mundurnya jangan terlalu ya, kecuali sholat isya. Rasulullah pernah mengundurkan sampai tengah malam. Bagaimana hukumnya bekerja pada kantor yang melarang memelihara jenggot? Jazakumullah khairan. Sudah tahu jawabannya sebenarnya begitu itu. Cuma ditanyakan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, atau sering kami sampaikan. Man taraka syai'an lillahi awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Tapi kalau memang dirasa berat, ya sambil berjalan, sambil cari celah, kalau sudah dapat segera cari tempat yang baik. Jangan takut, orang itu tidak dimatikan Allah kecuali jika habis rezekinya. Artinya selama masih hidup berarti apa? Masih punya rezeki. Mau diambil cara nyolong, caranya ngerampok, tetap rezekinya sama. Pada hari ini ada orang ini sudah tercatat di Lauhul Mahfudz, hari ini mendapat uang 100 ribu. Itu sudah ada. Apakah dengan cara nyuri, cara nyopet, cara beca, cara nyopir, terserah. Tapi tetap tidak akan berubah. Sudah ada aturan rezekinya. Makanya kata Rasulullah, fa'ajmilu fit tolab. Perbagusilah caramu dalam menjemput rezeki. Mau dipakai cara ini, cara itu, tetap rezekinya sama. Yang penting usaha. Ustaz, apa hukum sholat duha pada saat jam kerja? Tidak boleh, haram. Karena jam kerja itu wajib. Kerja itu wajib. Kalau sholat duha itu sunnah. Apalagi ikut orang. Yang jelas di situ ada persyaratan kerja jam sekian sampai jam sekian. Wajib itu. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus sesuai dengan perjanjiannya. Kecuali ada istirahat. Tidak masalah. Kalau istirahat tidak masalah. Tapi kalau waktu kerja, waktu melayani, kok ditinggal sholat, gak boleh lah. Ya, gak boleh. Karena dia kerja berdasarkan akad dengan orang yang dia bekerja kepadanya, itu wajib harus dilaksanakan. Jangan sholat duha, sholat sunnah. Maka solusinya sholat duha, tapi di waktu istirahat atau sebelum berangkat ke kantor. Apakah rezeki itu sudah dijamin Allah? Iya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap harus usaha. Sekiranya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, dia berangkat dalam kondisi kempis, lapar, ya toh? Dia kembali dalam kondisi kenyang. Berarti disuruh tawakal. Meskipun tawakal, tetap disuruh berangkat. Artinya enggak tawakal tok, tapi juga ada ikhtiar. Mana dalilnya ikhtiar? Ya burung ini katakan tahdu wataruku, berangkat dan pulang. Berangkat berarti dari makan, pulang membawa makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pernah saya dengar, kalau Nabi Isa akan turun di Masjidil Aqsa pada saat Imam Mahdi dan pengikutnya dikepung Dajjal, karena Ustaz tadi menjelaskan turun di Damaskus, Suriah. Turun di mana? Turun di yang betul di mana? Di mana Rasul Baydha, di Menara Putih yang ada di Damaskus, Suriah, Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sebenarnya yang disalib untuk menggantikan Nabi Isa? Terjadi perselisihan para ulama, ada yang mengatakan murid setianya beliau yang bersedia. Siapa yang mau diserupakan denganku? Walakin syubbihalahum. Akan tetapi Nabi Isa diserupakan untuk mereka. Ini tafsirannya sangat berbeda-beda. Ada yang mengatakan muridnya Nabi Isa yang berkhianat, Judas Iskariot. Dan ada yang mengatakan itu murid setianya Nabi Isa yang rela untuk di salib. Dan ada kuburannya. Sampai sekarang ada kuburannya. Di mana? Di Yerusalem. Kuburannya Nabi Isa yang tidak risinil. Nabi Isa yang diserupakan. Itu ada sampai detik ini ada. Kuburannya di mana? Sudah pernah ke sana? Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanda akhir zaman ditandai keluarnya Jabah, bukan Jabah, Jabah. Jabah itu artinya hewan yang bisa bicara. Bagaimana cara Jabah, bukan Jabah, Jabah mengecap orang beriman dengan orang kafir, sedangkan di akhir zaman hanya ada sejelek-jelek manusia. Intinya ini kaidah nih ya. Kaidah dalam masalah gaib, kita tidak boleh berbicara kecuali sebatas ada dalil. Ustaz, nanti bajunya Nabi Isa warnanya apa? nabi-nabi saya, jangan tanya yang enggak ada dalil, karena ini belum terjadi. Tanyakan yang sebatas, kita jawab sebatas yang ada apa? Dalilnya saja. Assalamualaikum, Nabi Isa akan hidup di dunia selama 40 tahun atau wafat dalam usia 40 tahun. Wafat, lafaz yang saya bacakan tadi, wafat umur 40 tahun atau menetap 40 tahun? Menetap. Tidak dijelaskan apa? Usia beliau, ya, tidak dijelaskan. Wallahu a'lam. Apakah harta orang tua yang non muslim boleh diwariskan kepada anaknya yang muslim? Tidak boleh. Ada orang punya bapak kafir, terus bapaknya mati, anaknya gak dapat apa-apa warisan loh ya, kecuali kalau bapaknya nulis wasiat, nanti saya kasihkan anakku, boleh. Hibah boleh, wasiat boleh, waris tidak boleh. Ya la yarisul kafir al muslim, kafir tidak bisa mewarisi muslim dan sebaliknya. Bagaimana kita ingkar mungkar terhadap orang di sekitar kita atau teman kita yang meninggalkan sholat? Apakah harus ingkar mungkar setiap saat masuk waktu sholat? Dan apabila yang bersangkutan tetap tidak mengerjakan, bagaimana sikap kita? Ya, kita terus mendakwainya, kita amar ma'ruf, ngajak dia sholat. Kalau gak sholat baru kita nahi mungkar. Jadi tetap harus ayo kita sholat, minimal seperti ayo kita sholat, ayo kita sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau anak itu umur 7 tahun, disuruh apa? Merintahkan sholat. Merintahkan, betul? Tapi kalau umur 10 tahun kok nggak sholat, disuruh mukul. Perintah mukul itu sesudah perintah untuk apa? Untuk memerintahkan sholat, betul? Kita punya anak umur 7 tahun, kita disuruh Nabi apa sih? Memerintahkan anak kita sholat. Baru umur 10 tahun kalau gak sholat diapakan? Dipukul. Berapa kali ajakan sholat berarti? Umur 7 tahun sampai umur 10 tahun, satu hari berapa kali ngajak? 5. Satu tahun ada 365. 365 kali 5. Kali 3. 5.000 sekian. Jadi sebagai seorang ayah, ya, diperintahkan Allah untuk terus ngajak anak. Meskipun anaknya gak mau. Yang penting umur 7 tahun, ayo nak sholat. Ayo nak sholat. Ayo nak sholat. Meskipun anaknya main, tetap diomongkan. Supaya masuk di telinganya anak ini selama 3 tahun. Masuk, masuk, masuk, masuk. Ketika anak ini jadi orang balik, ngerti bapaknya dulu selalu ngomong sholat. Ibunya selalu ngomong sholat. Itu maksudnya Nabi itu. Sholat gak sholat, jangan dipukul. Umurnya masih 7 tahun. Tapi kamu disuruh apa? Merintah, disuruh ngajak. Masa 3 tahun itu biar membekas di telinganya anak bahwa orang tuanya dulu menyuruh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah membaca doa di saat sujud boleh melafazkannya dalam bahasa Indonesia? Boleh apa tidak? Khilaf para ulama. Ada ulama yang membolehkannya. Ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, bagi orang yang ajam, yang bukan Arab asli. Tapi orang Arab itu berdasarkan lisan. Nek lisani Arab berarti wong Arab. Nek wong Arab asli tapi nek lisani gak bisa ngomong Arab, dudu Arab. Arab itu lisan. Bilal bin Rabah Arab apa enggak? Aslinya rasnya Arab apa enggak? Enggak, tapi dia Arab. Kenapa? karena bisa ngomong Arab, meskipun orangnya negro, Arab, paham? Sudan, orang Sudan, hitam-hitam kan, Arab apa enggak dia? Tapi dihukumnya Arab apa enggak? Arab, karena apa? Bisa ngomong Arab. Bahkan termasuk negara-negara Arab, persekutuan negara-negara Arab. Mauritania, face-nya bukan face Arab, tapi karena ngomong Arab, jadi Arab. Kalau antum bisa ngomong Arab, berarti orang Arab. Yang Arab-Arab asli itu, yang mancung-mancung ini, gak bisa ngomong Arab, duduk Arab. Ya. Apakah membaca doa di saat sujud boleh melafatkan dalam bahasa Indonesia? Seperti yang saya katakan tadi ya, sebagian ulama dalam kitab-kitab klasik mereka, bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, dibolehkan untuk berbicara dalam sujud berdoa pakai bahasa selain Arab. Ya, seperti itu. Tetapi kalau antum tanya saya, ya lebih baik kita bahasa Arab saja. Itu bedanya sampai di sini sama orang-orang yang di luar sana. Ya, sebisanya minta apa sih sampean? Paling-paling minta rezeki sampean. Senengane kan ngono. Doa saja Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Minta apa lagi? Paling-paling kita minta ampun untuk orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Minta apa? Paling minta istrinya baik, minta anaknya baik, minta suaminya baik, keluarga sakinah. Gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kurang apa lagi? Rezeki masuk, ilmu masuk, apa mendoakan orang tua sudah masuk, istri solehah, anak soleh, suami soleh sudah masuk. Tapi ini aku jaluk mobil, gak iso ngomong ya Ustaz. Itu masalah. Kan itu kan masalahnya sama ini, ya. Ya belajar. Allahumma rzuqna sayyaratan jamilatan. Jadi boleh ya. Cuma kalau antum tanya saya lebih cenderung ke bahasa Arab. Ya. Wong saya katakan harus bahasa Arab, sampai nasa malas bahasa Arab, kok apalah kita katakan boleh bahasa Indonesia. Wah, tambah orang yang belajar bahasa Arab. Jadi harus bahasa Arab. Meskipun ya bolehlah, ulama membolehkannya. Tapi ya kita ini kan belajar di sini. Paling tidak ya samjil loh Pak, paling tidak sampean cari doa-doa yang penting yang menurut sampean cocok lah itu sampean gunakan. Yang sudah sampean hafal ya, wallahu a'lam. Apakah boleh meninggalkan sunnah karena lebih banyak mudorotnya? Tidak ada sunnah meninggalkan mudorot itu. Berat loh yang bertanya ini. Apakah boleh meninggalkan sunnah yang... Tidak ada sunnahnya Nabi membawa mudorot, tidak ada. Berbahaya ini perkataan. Apakah boleh meninggalkan sunnah Nabi karena lebih banyak mudorot? Tidak ada. Sunnah Nabi itu mendatangkan maslahat. Karena ada yang berpendapat bahwa dia mencukur jenggotnya karena jika jenggotnya panjang bentuknya jelek. Sehingga menurut dia itu mudorot. Apa? Mudorot yang apa ini? Ada seorang ulama namanya Abu Bakar An-Nabulsi. Pernah dengar? Terkenal di Mesir. Terkenal! Kalau saya ngomong terkenal, itu bagi penuntut ilmu. Ya, kalau antum tanya orang tukang bakso juga kenal Abu Bakar An-Nabulsi. Yang dimaksud terkenal ini di kalangan para thalabul ilmi, ulama fiqh dari negeri Syam. Dia itu ngomong pada zamannya itu ada kerajaan namanya kerajaan Al-Batiniyah di Mesir. Batiniyah itu loh, Syiah itu loh. Gerakan yang ingin memisahkan diri dari Baghdad. Karena pada waktu itu Baghdad dikuasai Abbasiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mesir mau memerdekakan diri. Namanya Batiniyah, Fatimiyah yang pertama kali mengadakan apa? Maulid itu loh Pak. Abu Bakar An-Nabulsi itu ngomong sama orang-orang Syam. Jika kalian memiliki 10 anak panah, maka 9 anak panah arahkan ke arah Batiniyah Syiah. dan yang satu anak panahmu arahkan ke Romawi. Kedengaran ini sama orang-orang batininya ditangkap nih Abu Bakar An-Nablusi ini. Ditangkap Pak, diseret-seret ke istana. Di depan penguasa batininya. Seperti si A yang sekarang ada di Suriah, itu sama. Ya itu sama. Ajem itu. Sama. Diseret ke istana. Saya dengar kamu telah memprovokasi masyarakat. Kamu telah berkata-kata, jika engkau memiliki 10 anak panah, 9 anak panah arahkan ke kami. Itu orang batini ya. Dan satu engkau arahkan ke Romawi. Apakah benar seperti itu? Dijawab sama Abu Bakar. Mereka berdusta. Aku tidak pernah ngomong seperti itu. Mereka berdusta atas namaku. Yang aku katakan kepada mereka adalah, kalau engkau memiliki 10 anak panah, maka yang 9 arahkan ke batininya. Dan yang ke 10 arahkan juga ke batininya. Paham maksudnya enggak? Paham enggak maksudnya? Karena dia tahu dia pasti dibunuh gitu loh. Sekalian. Bukan begitu. Tapi yang 9 diarahkan ke kamu dan yang 10 pun ke kamu juga. Mas. Akhirnya apa yang terjadi? Apa? Penguasa di situ menyuruh seorang jajar. Jajar itu tukang cecel-cecel apa? Daging itu loh. Disuruh nguliti si Abu Bakar An-Nablusi. Orang cerita, tulis saja Abu Bakar An-Nablusi. Akan keluar cerita itu. Gini pak, diseret-seret ini pak. Tidak ada yang mau. Kecuali satu orang Yahudi yang mau. Saking bejisnya itu. Dikuliti pak. Saking sedihnya, saking kejemnya. Yahudi ini tidak tega. Ditusuk jantungnya. Imam siapa tadi? Imam Abu Bakar An-Nablusi ditusuk jantungnya biar tetap mati. Ini orang Yahudi loh ini. Sampai kasihan. Bayangkan orang Yahudi sampai kasihan. Berarti Yahudi sama si A lebih kejam mana? Ini orang Yahudi masih kasihan. Itu orang-orang dulu itu. Ini gara-gara jenggot disuruh gitu. Ada kok cengeng banget. Ya. Apalagi alasannya kelihatan jelek. Ini bukan magor. Siapa bilang sih orang jenggotan itu jelek? Persoal sangat tidak sesuai dengan keadaannya. Ya, kalau orang berjenggot itu lebih keren. Ya. Orang berjenggot lebih laki-laki. Ya. Wallahu a'lam. Jadi kita enggak boleh. Ya, kalau saya pakai jenggot itu jelek Ustaz, enggak pede. Ya. Harus. Ya, ulama-ulama zaman dulu, seandainya ulama-ulama zaman dulu dari A sampai Z, seandainya dulu itu ada fotonya, tidak ada ulama yang tidak jenggot. Paham? Seandainya kok ada foto itu sejak zaman dulu, ya, semua ulama akan apa? Punya jenggot. Bahkan yang ahli bid'ah pun pakai jenggot semuanya, karena sepakat pada waktu itu. Paham maksudnya enggak? Afan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Bagaimana tata cara pernikahan secara syar'i? Ya, buka kajian baru. Ya, pernikahan disuruh jelaskan maksudnya. Pernikahan kan ta'arufnya kayak gimana, akadnya bagaimana, perwaliannya bagaimana, syaratnya bagaimana. Ya, panjang mas kalau pernikahan ini mas. Tapi intinya itu tadi ya, ada wali, ada calon laki, ada saksi, itu aja. Dan ada yang menghadirinya. Terus qabil tu nikah, dijawab nggih, ya sudah selesai. Boleh. Ya saya terima, selesai. Dan tidak boleh pacaran ya. Tidak boleh pacaran. Khitbah atau lamaran itu tidak mengubah hukum. Tetap dia itu orang asing, tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh berduaan, tidak boleh telepon lama-lama bermesraan, tidak boleh. Lamaran tidak mengubah status, cuma satu yang diubah. wanita ini enggak boleh dilamar laki-laki lain. Wis ngono tok. Selain itu sama hukumnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana caranya mengajak adik akhwat untuk sholat? Ketika diajak sholat dia selalu bilang masih libur atau men. Padahal sudah diingatkan berkali-kali. Ya, kalau dia sudah ngomong men, ya barangkali men sebuah. Ya, ya enggak boleh dipaksa ya. Ya. Kalau memang dia haid ya. Kecuali kalau dia enggak ngerti hukum darah. Karena darahnya wanita itu ada berapa, Pak? Mas-mas yang belum nikah. Darahnya cewek itu ada berapa? Ibu-ibu yang sudah nikah, darahnya sampean ada berapa? Lo kan enggak tahu kan? Ada berapa? Darahnya wanita itu ada, darah yang keluar dari itu loh ya. Ada tiga. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Darah nifas itu, darah haid itu darah apa? Darah haid adalah darah rutinnya wanita, darah kebiasaan. Ya. Setiap wanita memiliki kebiasaan sendiri-sendiri. Ada yang 4, ada yang 7 hari, ada yang 6 hari, ada yang 9 hari, ada yang 15 hari. Kebiasaan terus rutin. Ya. Darah haid itu hitam. Merah ke hitam-hitaman. Kental. Ya, enggak ngalir itu darah haid. Darah haid ini wanita enggak boleh sholat, enggak boleh dikumpuli, tidak boleh puasa. Hukumnya darah haid sama dengan darah nifas. Konsekuensinya sama. Enggak boleh hubungan badan, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Apa sih darah nifas itu? Angkat tangan, siapa yang tahu? Saya kasih hadiah deh. Pak Yong. Darah yang keluar habis melahirkan. Belum. Belum. Saya yakin jawabannya gitu. Belum. Ayo yang lain. Tuh, tadi yang ngatung banyak, berhubung itu salah kan? Iya. Saya yakin banyak yang salah paham. Darah nifas itu bukan darah yang keluar setelah melahirkan. Siapa yang bisa angkat tangan? Sudah pernah saya jelaskan di sini, insya Allah, mas. Darah yang keras, mas. Darah yang keluar sebelum melahirkan, berarti yang sudah melahirkan bukan darah nifas. Begitu? Ya enggak lah. Ah, yang bisa? Darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan. Lafaznya itu beda, mengandung konsekuensi yang berbeda. Kalau kita artikan darah nifas adalah darah yang keluar karena apa tadi? Kalau kita artikan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Berarti wanita yang sudah pembukaan satu, pembukaan dua, keluar apa? Keluar cairan, apa? Keluar cairan-cairan percikan darah. Berarti dia masih wajib sholat. Masih sholat ya. Kalau Anda menerjemahkan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ketika pembukaan, bukan payah tuh wanita tuh. Pembukaan 5, pembukaan 6. Yang mas-mas belum nikah gak ngerti pembukaan. Pembukaan 5, pembukaan 6 kan payah tuh. Mau bisa sholat? Ya bisa. Kalau Anda mengatakan darah nifas darah yang keluar setelah melahirkan, berarti wanita pembukaan 4, pembukaan 3, pembukaan 7 harus sholat ya. Setuju enggak? Karena definisinya seperti itu. Maka definisinya yang lebih tepat adalah darah yang keluar karena melahirkan. Karena melahirkan itu enggak harus sesudah melahirkan. Tapi karena sebab kelahiran. Jadi kalau misalnya ada orang nih, sudah pembukaan dua, keluar percikan-percikan darah dan ada nyeri, perih, itu sudah dihukumi darah nifas. Darah yang keluar karena melahirkan. Karena itu kan sebab, bisa ketika, bisa sebelum, bisa sesudah. Setuju? Kok kayak kayaknya enggak setuju gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau itu disebutkan Syekh Utsaimin dalam kitabnya Ahkam al-Ahkam ad-dima at-tabi'iyyah lil mar'ah. Darah-darah kebiasaan wanita. Disebutkan juga dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa yang dinamakan darah nifas itu darah yang keluar karena sebab melahirkan. Karena sebab melahirkan enggak mesti sesudahnya. Bisa jadi ketika prosesnya. Bisa dipahami? Ya. Tolong dikatakan Pak. Ayo. Terus selanjutnya, darah istihadhah. Darah istihadhah adalah darah yang bukan darah nifas, bukan darah haid, tapi darah merah segar keluar. Tidak kental. Ini darah ini tetap sholat, tetap boleh hubungan badan, tetap puasa. Itu darah istihadhah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Apa? Hukum meninggalkan sholat? Pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab. Makanya saya tadi mengatakan tidak usah lihat hilaf-hilaf, yang penting amalnya kita harus apa? Sholat berjamaah, karena prakteknya para ulama sholat berjamaah. Cuma kalau rajih wallahu a'lam, saya lebih cenderung ke pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan wajib. Yang sholat apa yang sholat jamaah? Hah? Sholat berjamaah, iya, yang dirajikan oleh Imam Ahmad. Ya, Rasulullah ingin membakar rumah orang. Otomatis dalilnya yang mengatakan sholat sah tadi, otomatis juga bisa menjadi dalil tentang wajibnya sholat. Jadi dalilnya Imam Ibnu Hazm, otomatis itu juga dalilnya Imam Ahmad. Ya, kuat ya. Wallahu a'lam. Silakan. Iya. Kalau air hujan, sunnahnya sampai sholat di rumah, bukan sholat di masjid. Ya. Sunnahnya yang sesuai Nabi sholat di rumah. Ada hal-hal yang boleh Anda untuk meninggalkan sholat ketika hujan. Bukan meninggalkan sholat ya, tidak sholat berjamaah. Ketika hujan deras, ketika kondisi menahan dua pintu, ketika makanan sudah siap dihidangkan, ketika safar, dan seterusnya. Jadi kalau ada hujan deras gitu, ya sudah sholat di rumah aja. Bila perlu yang azan disuruh nambah itu. Sholu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Jadi tetap sunnahnya. Pernah ditanyakan sama Syekh waktu daurah, Syekh, bagaimana kalau hujan deras? Sedangkan kita ini kan memiliki payung. Meskipun ada payung, hujannya tetap turun. Tetap hujan gak hilang dengan adanya payung itu. Maka tetap berlaku bahwa kalau ada apa? Hujan, dianjurkan sholat di rumah. Kecuali kalau memang di masjid ada maslahat, misalnya ada kajian, sakno ustadz sendirian, tidak ada orangnya kalau tidak ada itu. Ya harus hadir, ngisi taklim ya. Ah, yang lain silakan. Silakan, tolong ditarik. Panasnya. Tidak boleh juga hukumnya kayak gini. Ya, pertanyaan satu lagi aja, dan banyak-banyak. Gimana? Mengazari bayi khilaf para ulama ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan semua. Ya, silakanlah, tidak apa-apa. Kalau azan khilaf para ulama. Ada yang mengatakan diadani. Antum lihat di kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Tapi Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis. Para ulama berselisih pendapat tentang ngazani bayi ya. Kalau ngazani mayit sepakat bahwa itu tidak ada. Tapi kalau ngazani bayi, khilaf para ulama. Gimana? Akikah sunnah Nabi, kerjakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau misalnya gimana? Dirayakan. Ya dirayakan itu artinya merayakannya juga artinya ya nyembelih kambing terus undang-undang orang itu maksudnya merayakannya. Itu maksudnya merayakannya ya dengan cara menyembelih kambing. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau wanita 1 kambing, boleh pejantan, boleh betina lah, Pak. Hah? Bagaimana? Simpel aja. Nyembelih, dibagikan orang, boleh diantarkan ke rumahnya, boleh diundang. Kalau lahirnya hari ini hari apa nih? Hari Ahad. Sekarang lahir nih putra antum sekarang nih. Berarti akikahnya hari Sabtu. Kalau lahirnya nanti setelah maghrib, kita punya anak setelah maghrib nanti nih lahir, akikahnya kapan? Ahad. Karena setelah maghrib sudah dihitung ini dari perhitungan. Ya sudah ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.